Matius bab 8. Isa toron dari gumuk, ben benyak orang senorok bunte. Ebek to jeria pas bede orang seandi panyakit kolek buduk. Orang jeria asojut ia junana Isa, pas mator. Guru, manabi panjenengan kasokan, tanto panjenengan bisa mabaras abtina. Isa nyeting orang jeria sambi adebu. Sengkok nde mara beres. Ebek to jeria kia, penyakit te orang jeria pas elang. Isa pas adebu ka orang jeria. Senga iya, jale bele ka pasapa. Tapi kasa bena entar ka imam, mentak sabaja imam jeria netepaki, jek bena lapacet beres ongku. Saklana jeria, pas atoraki kurban, separenta aki Musa, menangka bukti kareng orang, jek bena lah beres ongkuan. Ebek toh Isa masuk ke Kapernaum, bede perwira Roma mangki salerana, serta nyoon tolong. Guru, atorah perwira jeria. Sareng abdi nengang lo e compok, abe epon empon, tak kenging cegah dari katedungana, sareng talebet nyang sarana. Debuna Isa. Sengkok de saah, mabaresa bareng abe nang jeria. Ampon, tak mabi guru. Atorah perwira jeria. Abdine tak patut narema panjenengan e compok debuaki saos tanto sareng abdine pasai sebab abdine jugan kutu atorok kedebuna atasan ben ebebena abdine bederit parjurit sekutu atorok kaperintah abdine manabi abdine nyorok kaparjurit mangkat parjurit kepanika mangkat manabi abdine ngocak kaselain de enak oring kepanika nyanter. Ben manabi abdina merintah katunor abdina. Lakoni ria. Parentah kepanika elakoni. Ebek to miarsa apa siya toraki perwira jeria. Isa cek kasambukna. Salera napas adebu kareng oreng sengirengaki. Luar biasa oreng Arya. E antarana oreng Israel sekale. Sengkok kita tau nemoneh iman serajenah sajeria. Ongku. Banyak oreng de tengah dari temor ben bere. Kangku yang ngabunga ben Ibrahim, Isa ben Yakub itu nyana Allah sianyar. Mangkana reng orang sesemestena teti omata Allah, bekal ebu ngekapet tengah eluar. Eje dia reng orang jeria bekal nangisa, tornya deng sangsara. Isa pas adebu kaperwira jeria. Kasa mulai, apa sepercaya bekna bekal kalakona. Ben ebek to jeria kia, berngegelek beres. Isa mios kacompok na Petrus, eje dia salerana ngulati, matua bini na Petrus, prapakna songkan panas e pasariana. Isa agegep tananga, panas apas elang. Bebini jeria cekeh, ben mulai alatini Isa. Ebek toh la mulai asar, benyak orang nyabis ka Isa, ngibeh reng orang sebenyak na, sekasosopen roh jahat. Kelaben debu sekecap, Isa ngujuk roh-roh jahat jeria. Sarta mabeures kia sakapiana orang sesake. Isa alam paaki jeria kapi. Ben kelaben cara sekanta jeria. Kalakon, apa si debuaki? Napi Yesaya, iya Arya. Salerana nangkung kasang sarana sengko ben benang. Ben mabeures panyakete sengko ben benang. Esa kalenglenga Isa cek benyakna orang. Ebek tau Isa ngola tireng orang jeria kapi. Red morete pas epakon alengka talake. Pas bede guru akema nyantir kasalerana, serta mator. Guru, abdina ngiringa panjenengan kakak dima asaos. Isa adebu. Pate alas andik rongkang. Ben mano andik lebun, tapi potrana manosa, tandik kenengan kaangku ibu merebu. Morete selain pas mator. Guru, abdina nyokona edi palemana dimin. Ngoburagi ya, apa? Tapi, Isa adebu. Mara norok sengkok. Dina, orang mate me oleh ngoburagi orang mate nedibi. Isa ongke kaparau, benret morete pada ngiring. Au tau pas bede kaleng bus-bus secek rajena, etalah kejeria, sampai parau na eyoncur ombe. Ebek tau jeria Isa prapak na asare. Tetiret morete nyantir, Isa pas ebungun. Guru, tolong, abdina saja celaka. cak nah payrak nah ring oreng jeriye. Arapa bak name tako? Debu na Isa. Bak na tak patah percaya aja kasengko. Salana jeriye Isa ngatek serta bentak angin bentala ke jeriye. Tala ke jeriye pas cedu. Red morete Isa kasambu pas pada ngucak. Oreng apa guru ria? Mi sampai angin ben ombak atorok ke debu na. Isa la alengka talakeh napak ka daerah Gadara. Eje dia beda orang kadua seka sosopen roh jahat. Orang seka dua jeria nyanter ka salerana. Seka dua jeria muk ngamuk cek sarana. Sampai tada orang sebe ngalebet eje dia. Seka dua jeria keluar dari wakuanah kopuren serta aira. Epekatia pun apa? Abdi dalam sarang sunan dalam. Pun apa ampun esiksa? Sana regi tak napa kabatona. Tak jauh dari jadinya, bade babi cek banyak nah. Setepak nah nyarekakan. Roro jahat jeria nyoon, Kak Isa. Menabi abdi dalem pada epakona. Keluar sarang junan dalem. Ngiring pada pakon masuk. Kedalem bibabi Kak Disa. Antur! Debuna Isa. Roh-roh jahat jeriah keluar dari orang sekadua jeriah. Pas masuk ke dalam bibabi jeriah. Ben bibabi jeriah pada buruh pas acap pur kata lake. Dari pengkira curang, terus tasalem. Reng-oreng seajaga babi gelak berkak ke kota. Serta nyarita aki sekabian nakatetian jeriah. Beria kiah perkara orang kadua sekasosopen roh jahat jeriah. Tetih reng-oreng kota jeriah pada entar Kak Isa. Ebek toh nangale Isa. Reng-oreng jeriah nyoon kelaben sangat. Sepaja Isa kasuhkanah. Nyingla dari daerah nah reng-oreng jeriah.